sari hatiku. Kau yang selalu terikat di jiwaku. Oh kau dan aku telah satu. Tak akan rasa yang dahulu pun berubah. Bagaikan surya pagi terbit di ufuk timur. Sepasti itu cintaku dan harapanku. Cinta-cintaku dan cintamu akan kita miliki selamanya. Mimpi indahmu dan mimpi indahku kan abadi selamanya kini. Hanya satu saja, hanya dirimu yang ku harap selalu jadi pendampingku. Walau banyak yang mencoba membuat kita saling tak percaya. Jangan kita tergoda gelombang emosi yang membara dalam dada. Bagaikan surya pagi terbit di ufuk timur. Sepasti itu cintaku dan harapanku. Cinta-cintaku dan cintamu akan kita miliki selamanya. Mimpi indahmu dan mimpi indahku kan abadi selamanya kini. Hanya satu saja, hanya dirimu yang ku harap selalu jadi pendampingku. Cintaku dan cintamu akan kita miliki selamanya. Selamanya. Mimpi indahmu dan indahku kan abadi selamanya. Cinta-cintaku dan cintamu akan kita miliki selamanya. Selamanya. Mimpi indahmu dan indahku kan abadi selamanya kini. Hanya satu saja, hanya dirimu yang ku harap selalu jadi pendamping.